Ikhwan fillah na'azakumullah marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan berkah. Bulan di mana manusia dimudahkan untuk beribadah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidati syaitan." Hari pertama bulan Ramadan, syaitan dibelenggu. Hari pertama dan seterusnya. Wa maradatul jin, dan jin-jin jahat para syaitan. Wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun, tidak dibuka satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, dan tidak akan ditutup satu pintu pun. Pintu neraka semua dibuka, pintu surga semua dibuka, tidak ada yang ditutup. Pintu neraka semua ditutup, tidak ada yang dibuka. Ini di bulan Ramadhan, dari mulai awal bulan Ramadhan. Wa yunadi munadi, maka akan diseru oleh yang menyeru, ya badiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan, sambutlah. Sambutlah bulan Ramadhan. Ahlan wa sahlan ya Ramadhan. Sambutlah bulan Ramadhan, ya badiyal khair. Ambillah kesempatan di bulan Ramadhan, wahai pencari kebaikan, kata Nabi. Sedangkan sebaliknya, ya badiyal syar aqsir, wahai pencari kejelekan, kurangilah. Karena akan susah dia berbuat jelek di bulan Ramadhan. Akan susah berbuat maksiat di bulan Ramadhan. Akan susah dia karena pintu-pintu menuju neraka sudah ditutup. Walillahi utaqa'u minannah. Dan juga keistimewaan bulan ini, setiap malam ada orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Malam ini si fulan, aku bebaskan dari neraka. Mereka-mereka yang sudah tercatat akan diazab yaumul qiyamah di dalam neraka jahannam, maka Allah SWT memaafkannya, membebaskannya di malam bulan Ramadhan, setiap malam. Hadis dalam riwayat Bukhari disebutkan dalam Sahih Muslim dalam kalimat yang hampir sama, hanya berbeda-berbeda sedikit. Seperti kalimat futihat abwabul jannah, dalam Sahih Muslim futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, diseru dengan kalimat ya baghiyal khair aqbil, wahai pencari kebaikan, terimalah, sambutlah bulan Ramadhan. Majulah engkau untuk beramal, ambil kesempatan emas di bulan Ramadhan. Akan dimudahkan untuk beribadah, akan dimudahkan beramal saleh, akan dimudahkan bersedekah, akan dimudahkan qiyamul lain, akan dimudahkan berzikir, akan dimudahkan semua ibadah.